Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'an walhamdulillah wa syukurullahi jalla wa ala. Pada malam yang berbahagia ini kita kembali diberi kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melanjutkan majlis ta'lim kita dengan membacakan kitab Aqidah Al-Islamiyah Sahihah minal kitabi was sunnah, yaitu akidah Islam yang benar berdasarkan Al-Quran dan sunnah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Maka kita melanjutkan insyaallah ta'ala pembahasan kita pada pertanyaan yang kelima, yaitu pertanyaannya, hal na'budullaha khaufan wa tama'a, apakah kita beribadah kepada Allah dengan rasa takut dan rasa harap, rasa cemas dan rasa harap? Maka jawabannya tentu berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wad'uhu khaufan wa tama'a, beribadahlah kepada Allah, berdoalah kepada Allah, yakni beribadahlah kepada Allah Jalla wa'ala dengan rasa takut dan rasa harap. Nah, maka berdasarkan ayat tersebut, Ahlus Sunnati wal Jamaah beribadah kepada Allah dengan dua sifat tersebut, yaitu sifat khauf wal khasyah, rasa takut, dan sifat ar-raja' wa tamah, sifat harap dan optimis terhadap janji Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kita beribadah kepada Allah dengan rasa takut, yakni takut akan siksaan Allah jalla wa'ala yang Allah segerakan di dunia ini, terlebih-lebih siksaan yang Allah akhirkan di yaumul qiyamah dengan siksaan api neraka waliyadzubillah. Dan juga kita beribadah kepada Allah dengan penuh harap dan optimis mengharapkan janji Allah Ta'ala, yaitu janji Allah Ta'ala di dalam kehidupan dunia ini dengan pertolongan, perlindungannya, penjagaannya, dan terlebih-lebih janji Allah Ta'ala dengan nikmat surga di yaumul qiyamah, dan terlebih-lebih nikmat memandang, melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis beliau yang diriwayatkan Imam Abu Daud dengan sanad yang sahih sebagaimana yang dinukilkan oleh penulis di sini rahimahullahu ta'ala, setelah menyebutkan firman Allah Ta'ala, wad'uhu khaufan wa tama'a, beribadahlah kepada Allah dengan rasa takut dan rasa harap dan optimis, maka penulis juga menukilkan hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, as'alullahal jannata wa a'udzu bihi minan nar, aku memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala surga dan aku berlindung kepada Allah dari api nerakanya. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beribadah kepada Allah dengan meminta surga. Demikian pula beliau beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan berlindung dari api neraka Allah, siksaan neraka Allah jalla wa ala. Maka demikianlah cara beribadah yang benar menurut Al-Quran dan Sunnah. Adapun ucapan sebagian orang yang mengatakan, jika aku beribadah kepada Allah mengharapkan surgamu ya Allah, maka jauhkanlah aku dari surgamu. Jika aku beribadah kepadamu ya Allah dengan takut akan siksaan nerakamu, maka dekatkanlah siksaan neraka itu pada aku. Maka ucapan ini keliru dan tidak benar, barakallahu fikum, bertentangan dengan Al-Quranul Karim dan juga hadith-hadith Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Adapun perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan juga Rasulnya sallallahu wasallam dalam Al-Quran dan hadith, kita disuruh untuk beribadah dengan mengharap surga Allah dan takut akan siksaan neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sebagian mereka mengatakan bahwa aku beribadah hanya mencari ridho Allah, tidak mengharapkan surga dan tidak semata-mata takut dari api neraka Allah. Nah, maka ucapan ini dari satu sisi benar, dari satu potongannya benar dan potongan yang lainnya keliru. Ya, maka yang benar adalah kita beribadah kepada Allah dengan mengharapkan ridho Allah, mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga beribadah kepada Allah dengan mengharapkan surga Allah dan takut akan siksaan api neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian barakallahu fikum. Sehingga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis-hadis beliau meminta surga dan berlindung dari api neraka. Ya, bahkan dalam hadis yang ma'ruf yang diriwayatkan sahabat Anas bin Malik, beliau menyatakan bahwa aktsaru du'a'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa Rasulullah SAW yang paling banyak adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, atina fid dunya hasanah, berilah kepada kami dalam dunia ini kebaikan, wa fil akhirati hasanah, dan dalam di akhirat juga kebaikan. Nah, kemudian beliau berlindung dari api neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami ya Allah dari siksaan neraka-Mu. Nah, maka barakallahu fikum, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis beliau berlindung kepada Allah dari neraka dan sebaliknya meminta kepada Allah surga. Ya, dan tidak semata mencukupkan dengan semata-mata keridhaan Allah. Itu sudah jelas. Ya. Itu sudah jelas dan spontanitas. Seluruh ibadah-ibadah kita, kita harapkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, demikianlah manhaj Ahlus Sunnati wal Jamaah dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan telah saya sebutkan, saya singgung pada pertemuan sebelumnya, bahwa sebagian kelompok-kelompok yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam semasa hidupnya beliau, seperti kelompok Khawarij, mereka ini beribadah kepada Allah hanya dilandasi dengan rasa takut saja. Ya, tidak ada rasa harap. Ya, sehingga mereka terjatuh dalam sikap ghulu ekstrim, ya, berlebihan. Nah, yaitu orang-orang yang karena saking takutnya kepada Allah, orang yang melakukan dosa, maka mereka keluarkan dari Islam, ya, dikafirkan. Barakallahu fikum, yang melakukan dosa-dosa besar. Padahal sekian banyak hadis-hadis orang-orang yang melakukan dosa besar itu tidak mengeluarkan dia dari Islam. Ya. Bahkan mendapatkan pengampunan dari Allah setelah itu. Ada yang berzina kemudian bertobat, diampuni oleh Allah dan masuk ke dalam surga. Ada yang membunuh jiwa kemudian setelah itu dia bertobat, diampuni Allah, masuk ke dalam surga. Ya, adapun kaum Khawarij, mereka tidak meyakini demikian. Ya, mereka tidak meyakini ada orang-orang yang bisa keluar dari api neraka ketika dimasukkan oleh Allah Ta'ala dalam neraka. Yakni orang-orang yang melakukan dosa besar itu kekal dalam api neraka. Tidak ada pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini akibat ya beribadah kepada Allah hanya dilandasi dengan rasa khauf semata. Tidak ada harapan. Sebaliknya, kelompok Murji'ah, lawannya daripada Khawarij yang ekstrim ya kanan, berkurang-kurangan. Jadi bentuk ekstrim dalam Islam itu ada dua, ada ekstrim kanan, ada ekstrim kiri. Ekstrim kiri yang gulu berlebih-lebihan, ekstrim kanan ini yang berkurang-kurangan. Sama-sama disebut ekstrim, ya gulu, tapi gulu yang apa berlebih-lebihan, ada yang gulu berkurang-kurangan. Maka Murji'ah mereka membangun ibadahnya di atas rasa harap saja dan tidak ada rasa takut. Sehingga orang yang melakukan dosa besar apa saja dari dosa-dosa yang dia lakukan itu tidak mempengaruhi imannya. Ya. Tetap dia masuk surga. Tidak berpengaruh dengan terhadap keimanannya. Sehingga para ulama mengatakan mereka keyakinannya ini tidak membedakan antara Fir'aun dengan para nabi. Ya. Naam. Karena seluruh dosa itu tidak mempengaruhi iman. Fa nas'alullah salama wal afiyah, maka ini keliru. Ahlus sunnati wal jamaah beribadah kepada Allah dengan dua sifat tersebut, rasa khauf dan juga rasa harap. Naam. Dan kiaslah kepada kelompok-kelompok yang lain yang disebutkan oleh Rasulullah dan juga para sahabat di zamannya, yang imma dia gulu ekstrim kiri atau gulu ekstrim kanan. Nah, maka ahlu sunnati wal jamaah siratul, orang-orang yang berada di atas siratul mustaqim, inilah yang pertengahan. Waja'alnakum ummatan wasata, kami jadikan kalian umat yang pertengahan. Naam, yakni umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang benar-benar komitmen di atas sunnah beliau dan sunnah para sahabat-sahabatnya ridwanullah alaihim jami'an. Kemudian ikhwani fiddin barakallahu fikum, pertanyaan yang keenam yaitu mahwal ihsan fiddin, apa yang dimaksud dengan ihsan di dalam agama? Ini sudah kita jelaskan di banyak majelis-majelis kita sebelumnya, bahwa Islam itu memiliki tiga tingkatan. Ya, agama Islam memiliki tiga tingkatan. Yang pertama Islam itu sendiri, yang kedua iman, dan yang ketiga ihsan. Ya, Islam dan iman dan ihsan. Islam tingkatan yang terendah, kemudian setelah Islam adalah iman, kemudian setelah iman tingkatan yang tertinggi adalah ihsan. Ya, kita sudah menjelaskan jika Islam dan iman disebutkan secara bergandengan, maka Islam yang dimaksud dengannya adalah amalan-amalan yang nampak, yang zahir. Adapun iman adalah amalan-amalan yang tersembunyi. Jika disebutkan sendiri-sendiri, maka mencakup makna keduanya. Ihsan bermakna amalan yang nampak. Islam jika disebutkan sendiri, berdiri sendiri tanpa iman, maka maknanya bisa kedua-duanya, bermakna amalan yang nampak dan amalan yang tersembunyi. Begitu pula iman, ketika disebutkan sendiri tanpa Islam, tidak bergandengan, juga maknanya bisa keduanya, bermakna amalan yang nampak dan amalan yang tersembunyi. Nah, kemudian makna ihsan, jawabannya kata beliau, huwa muraqabatullahi ta'ala wahdahu alladhi yarana Kalau Allah Ta'ala alladhi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin dalam surah Asy-Syu'ara. Ihsan itu adalah muraqabatullah, itu pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita yakin selalu diawasi oleh Allah Ta'ala dan Allah Ta'ala melihat kita, melihat apa yang bahkan terbetik dalam hati kita, dalam benak kita, dilihat, diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini makna ihsan. Ya, Allah Ta'ala berfirman alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Dialah Allah yang melihatmu ketika engkau berdiri beribadah dan ketika engkau bersujud, ya, berbolak-balik dalam sujudmu. Semua Allah Ta'ala melihatmu. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda al-ihsan anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah Ta'ala seakan-akan engkau melihatnya, dan jika engkau tidak melihatnya maka yakin bahwa Allah Ta'ala melihatmu, yakni engkau yakin bahwa Allah Ta'ala mengawasimu. Naam, dengan sifat muraqabah Allah Jalla wa'ala. Naam, maka itu makna ihsan. Kita meyakini bahwa Allah Ta'ala mengawasi kita dalam seluruh keadaan kita. Tidak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sedikit pun. Naam. Demikian barakallahu fikum makna al-ihsan yang merupakan tingkatan tertinggi dari dinul Islam. Ya, jadi Islam memiliki tiga tingkatan. Yang pertama adalah tingkatan Islam. Yang kedua adalah tingkatan iman. Islam di sini amalan yang nampak dan iman adalah amalan yang tersembunyi. Kemudian ihsan adalah muraqabatullah, beribadah kepada Allah dengan yakin bahwa Allah melihat kita. Ya, kita seakan-akan melihat Allah. Ya, dan jika kita tidak melihat Allah Ta'ala, jika kita tidak mampu melihat Allah Ta'ala, maka pasti Allah melihat kita. Naam, tentunya sudah kita jelaskan pula bahwa di dunia tidak ada yang mampu melihat Allah. Ya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap Nabi Musa alaihissalam yang ketika beliau meminta kepada Allah untuk melihat Allah, Rabbi arini anzur ilaika. Qala lan tarani walakin anzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Ya, Nabi Musa meminta kepada Allah, ya Allah, arini anzur ilaik, biarkan aku melihatmu. Ya. Maka Allah menjawab, lan tarani, wahai Musa, engkau tidak bisa melihatku. Ya, itu jawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lan tarani, engkau tidak bisa melihatku. Akan tetapi jika engkau menginginkannya, undur ilal jabal, lihatlah ke bukit sana, yakni bukit Tursina. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Jika bukit itu kokoh pada tempatnya setelah engkau melihatnya, maka engkau mampu melihatku. Ternyata Musa melihat ke arah bukit. Ya, dia melihat cahaya. Seketika itu, ya, Musa kharra sa'iqa, ya, tersungkur pingsan. Nabi Musa alaihi salam pingsan, tidak mampu melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dia hanya melihat cahaya Allah Jalla wa Ala, dan seketika itu beliau pingsan. Ya. Dan gunung itu hancur. Barakallahu fikum. Itu baru cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagaimana mungkin, ya, beliau mampu melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu Nabi Musa alaihissalam. Ya. Falamma afaqa qala inni awwalul muslimin. Ya, ketika beliau sadar, maka beliau menyatakan, aku adalah yang pertama berserah diri kepadamu ya Allah. Ya, itu Nabi Musa alaihissalam tidak mampu melihat Allah. Adapun orang-orang yang bukan para nabi, sebagian mereka meyakini bahwa mereka melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan saja melihat Allah, bahkan mereka meyakini menyatu dengan Allah. Allah menyatu dalam dirinya, dirinya menyatu pada diri Allah subhanahu wa ta'ala. Wal'iyadu billah. Ini keyakinannya kaum Nasara, ya. Keyakinannya kaum Nasrani, ya, bahwasanya Nabi Isa titisan Allah, ya, titisan Allah Ta'ala barakallahu fikum, yang beliau diutus untuk menebus dosa manusia. Karena jika Allah yang turun di bumi ini, maka manusia tidak mampu menanggung bebannya, maka Allah harus menitis, ya, melalui Nabi Isa alaihissalam. Itu keyakinan kaum Nasrani. Maka orang-orang Islam yang berkeyakinan bahwa dia bisa menyatu dengan Allah, ini sama dengan keyakinannya kaum Nasara, ya, kaum Nasrani, ya, yakni kafir keluar dari Islam. Naam, fanas'alullah as-salamata wal afiyah. Maka Nabi Musa alaihissalam di dalam Al-Quran dikekalkan oleh Allah Ta'ala, dia tidak bisa melihat Allah di dunia, ya. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala ketika beliau dimirajkan, ya. Beliau hanya mendengar suara Allah, ya. Allah Ta'ala mengajak bicara kepadanya, ya, kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tetapi beliau tidak melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Hal tersebut dipersaksikan oleh istri beliau Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dalam hadis Bukhari Muslim. Ya, kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, "Man za'ama anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a Allah faqad iftara iftira'an 'azima." Barang siapa yang menyangka bahwa Rasulullah ketika dimi'rajkan melihat Allah, yakni melihat zat Allah, maka sungguh dia telah berdusta dengan kedustaan yang besar. Ya, hal ini merupakan ucapan Aisyah radhiyallahu taala anha dalam hadis Bukhari Muslim. Ya, mempersaksikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah tidak melihat Allah subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, nurun anna arahu. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, cahaya Allah, bagaimana mungkin aku bisa memandangnya? Ya, itu riwayat yang lain dalam Sahih Muslim. Barakallahu fikum. Maka Nabi Musa, Rasulullah tidak pernah melihat Allah subhanahu wa ta'ala, ya, dan seluruh para nabi tidak pernah melihat Allah Ta'ala di dunia ini. Namun di yaumul akhirah Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan bahwa dia menampakkan dirinya dan dilihat oleh orang-orang yang beriman, ya, dan dilihat oleh penduduk surga, ya. Dan itulah nikmat yang tertinggi, ya, yang menghilangkan sekejap nikmat, seluruh nikmat surga, ya. Karena nikmat yang tertinggi adalah memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, ya, walaupun tidak dengan tasrih, dengan nas, akan tetapi, ya, ayat tersebut ditafsirkan, ya, dijelaskan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Naam, yakni apa, di dalam Al-Qur'an Allah Ta'ala menjanjikan surga dan juga waziyadah, ya, ada ziyadah, ada tambahan. Jadi lafaz dalam Al-Qur'an itu surga dan ziyadah, ada tambahan. Allah berikan surga dan tambahan, ya, itu di dalam Al-Quran. Dan Rasulullah menafsirkan tambahan itu adalah, ya, ru'yatullah, ru'ya wajah Allah, melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala, ya, menjanjikan bahwa dia bisa dilihat, yakni di yaumul kiamah, di hari kiamat kelak. Sebagian ulama menyebutkan seperti Imam Qadhi bin Iyad rahimahullah, yang dinukilkan oleh Imam Muslim dalam sahih beliau, dalam syarah sahih Muslim, yakni kitab Al-Minhaj. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, Qadhi bin Iyad menyebutkan bahwa Allah dilihat di yaumul kiamah di dua tempat. Ya, di padang mahsyar, yang ketika itu orang-orang kafir terhijabi. Ya. Mereka terhijabi. Ya. Kemudian yang kedua di surga. Penduduk surga, di dalam surga mereka melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga Allah taala dilihat di yaumul kiamah di dua tempat. Ya, di mahsyar, kemudian di dalam surga bagi penduduk surga. Naam. Adapun di dunia, maka tidak ada yang bisa melihat Allah. Barang siapa yang mengatakan dia pernah melihat Allah, apalagi menyatu dengan Allah waliyadu billah, ya, maka itu dusta. Sebagaimana yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Naam. Jadi hadis ini, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah, maksudnya engkau yakin bahwa Allah mengawasi engkau. Ya. Allah bersamamu dan menyaksikan seluruh apa yang ada padamu. Nah, sehingga pada saat itu kita beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah. Ya. Dan kita yakin bahwa di dunia ini kita tidak bisa melihat Allah. Ya. Nanti di yaumul kiamah. Dan kita yakin bahwa Allah taala melihat kita. Walaupun kita tidak bisa melihat Allah, namun Allah melihat kita. Naam. Demikian barakallahu fikum. Kemudian pertanyaan yang ketujuh, yang selanjutnya, berkata penanya, "Ma huwa a'dhamu haqqin ba'da haqqillahi wa rasulihi?" Apa hak yang paling besar, yang paling tinggi setelah hak Allah dan Rasulnya? Maka jawabannya, kata penulis rahimahullah ta'ala, haqqul walidain. Ya, hak yang tertinggi setelah hak Allah dan Rasulnya adalah hak kedua orang tua. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, dalam suratul Isra ayat yang ke-23, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karima. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qadha rabbuka, Allah telah memutuskan, Rabbmu wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memutuskan, al ta'budu, agar engkau tidak beribadah illa iyyah, kecuali hanya kepada Allah. Ini tauhid, ya. Agar engkau tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan juga Allah telah memutuskan terhadap kedua orang tuamu wajib engkau berbuat baik. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma, jika di sisimu salah satu dari kedua orang tuamu itu telah mencapai umur usia tua, au kilahuma, atau kedua orang tuamu yakni ayah dan ibumu, fala taqul lahumā uffin, jangan engkau sekali-kali mengucapkan kepada keduanya uf, yakni ah. Wala tanharhuma, dan jangan engkau menghardik keduanya. Wa qul lahumā qawlan ma'rufa, katakan pada keduanya ucapan yang mulia. Qawlan karima, ucapan yang mulia. Barakallahu fikum. Maka di dalam ayat ini Allah taala yang pertama menyebutkan, yaitu wajibnya kita beribadah secara murni hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak berbuat syirik. Yang kedua setelah itu, wabil walidaini ihsana, kepada kedua orang tua kita berbuat baik, yakni birrul walidain. Nah, maka ayat yang semisal semakna dengan ini ya banyak dalam Al-Qur'an dan juga dalam hadis-hadis Rasulullah SAW ya, yang memerintahkan yang pertama untuk beribadah mentauhidkan Allah Ta'ala, kemudian setelahnya adalah berbuat baik pada kedua orang tua, ini birrul walidain. Nah, sebagaimana dalam hadis sab'al mubiqat ya, tujuh hal yang membinasakan setelah syirkun kepada Allah adalah durhaka pada kedua orang tua. Ya, syirik adalah lawannya tauhid, kemurnian ibadah, dan durhaka pada kedua orang tua lawannya adalah birrul walidain, berbuat baik kepada keduanya. Nah, barakallahu fikum, maka dalil-dalil menunjukkan dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, hak yang terbesar setelah hak Allah dan Rasulnya adalah berbuat baik pada kedua orang tua. Nah, maka durhaka pada kedua orang tua ini merupakan sab'al mubiqat, yang kedua, tujuh hal yang membinasakan setelah syirik kepada Allah adalah durhaka pada kedua orang tua. Nah, barakallahu fikum, maka di sini beliau menyebut menukilkan hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqal, ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bi husni sahabati? Qala ummuka. Qala thumma man? Qala ummuka. Qala thumma man? Qala ummuka. Qala thumma man? Qala abuka. Naam. Kata sahabat Abu Hurairah, pernah seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu dia berkata, ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bi husni sahabati, siapakah manusia yang paling berhak untuk aku berbuat baik kepadanya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ibumu. Orang itu kembali bertanya, kemudian siapa ya Rasulullah? Kembali Rasulullah mengatakan, ibumu. Kemudian siapa ya Rasulullah? Kembali beliau mengatakan, ibumu. Tiga kali. Kemudian siapa ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah mengatakan, abukah. Setelah itu ayahmu. Nah, barakallahu fikum, maka di sini zahir hadis menunjukkan pada kita bahwa manusia, jazakumullah khairan, manusia yang paling berhak ya, yang paling tinggi haknya setelah Allah dan Rasulnya adalah kedua orang tua kita ya, terutama ibu kita ya, karena dalam hadis ini Rasulullah menyebutkan tiga kali, ummuka, ummuka, ummuka ya, baru setelah itu menyebutkan ayahmu. Naam, barakallahu fikum ya, ini memang ya pantas ya, dan merupakan keadilan syariah Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini ya, kepada ibu tiga kali, kemudian setelah itu ayah satu kali ya, karena ibu kita yang mengandung kita ya, dengan susah payah, barakallahu fikum. Nah, dengan penuh kesulitan ya, sampai melahirkan kita dan terus memelihara dan menjaga kita ya, sampai kita dewasa, barakallahu fikum, maka pantaslah untuk kita berbuat baik kepada keduanya ya, kepada ibu kita dan juga kepada ayah kita. Naam, dan bahkan dalam hadis, barakallahu fikum, dalam salah satu riwayat ya, suatu hari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma ya, berbuat baik kepada ibunya dengan menggendong ibunya melakukan tawaf ya, dalam haji. Sampai kemudian sahabat yang melihatnya mengatakan, masya Allah, sungguh engkau telah berbuat baik pada ibumu ya. Maka apa jawaban sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma? Naam, beliau menyebutkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa yang maknanya satu jeritan yang dirasakan oleh ibu yang melahirkan kita itu tidak bisa, ya, belum bisa menebus kebaikan apa yang beliau lakukan tersebut, yakni menggendong ibunya melakukan tawaf 7 putaran. Nah, maka barakallahu fikum, dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa satu jeritan ibu kita ketika dia melahirkan kita, ya, jeritan sakit itu tidak bisa, ya, ditebus dengan seluruh kebaikan yang kita lakukan. Barakallahu fikum. Maka tidak pantas untuk kita menghitung-hitung kebaikan kepada kedua orang tua kita. Sebagian anak-anak di zaman sekarang mereka menghitung-hitung kebaikannya kepada ibunya, ya, atau kepada ayahnya. Barakallahu fikum. Maka sangat-sangat tidak pantas, ya. Naam. Untuk menghitung kebaikan-kebaikan yang kita berikan pada kedua orang tua kita. Bahkan kita adalah merupakan harta dari kedua orang tua kita. Ya, kita, diri kita adalah hartanya orang tua kita. Nah, bagaimana harta? Dia berhak untuk bertasarruf, untuk bertindak apa yang dia inginkan. Karena miliknya. Seperti kita punya harta, ya, kita berhak harta kita ini mau kita apakan? Ya, kita mau belanjakan, kita mau tabung dan seterusnya, terserah. Maka orang tua terhadap anaknya ibaratnya seperti harta. Nah, dia berhak untuk berbuat. Oleh karena itu sebagian ulama menyebutkan bahwa orang tua berhak mengambil harta anaknya tanpa dia minta izin. Ya. Nah, kalau dia membutuhkannya. Ya, artinya ada kebutuhannya dia ambil tanpa minta izin pada anaknya, dan kebutuhan itu kebutuhan yang baik, yang syar'i, bukan untuk melakukan maksiat, dosa atau berpoya-poya, itu berhak orang tua mengambil tanpa minta izin pada anaknya. Saking tingginya apa hak, ya, kedua orang tua kita barakallahu fikum. Naam. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Barakallahu fikum. Maka kita nasihatkan kepada kaum muslimin dan muslimat, nah, untuk memperhatikan hal ini, ya, setelah dia beribadah kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benar ibadah, maka setelah itu dia bersungguh-sungguh untuk berbuat baik pada kedua orang tuanya. Nah, karena ibadah yang dia tegakkan, walaupun ibadah itu ikhlas dan mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, namun ketika dia durhaka pada kedua orang tua, maka akan menjadi penghalang baginya untuk masuk surga Allah Subhanahu Wa Taala. Naam. Barakallahu fikum. Ya, karena seperti apa yang sering kita dengarkan, naam, bahwa surga itu berada di bawah telapak kaki kedua orang tua kita. Nah, itu riwayat yang sahih, ya, maknanya sahih barakallahu fikum, bahwa surga itu berada di bawah telapak kaki kedua orang tua. Ya, sebagaimana juga dalam hadis yang lain, surga itu berada di bawah, surganya bagi para wanita berada di bawah telapak kaki suaminya. Ya, kedua hal ini maknanya sahih, maknanya benar. Nah, didukung dengan dalil-dalil yang sahih. Nah, maka, ya, sebesar ibadah apapun yang kita lakukan, setinggi apapun, jika kita durhaka pada kedua orang tua, maka ini menjadi penghalang barakallahu fikum untuk kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, yakni masuk secara langsung. Ya. Akan tetapi dia akan masuk ke dalam neraka, ya, melalui proses neraka. Nah, dengan dosa tersebut, ya, akul walidain, durhaka pada kedua orang tua atau salah satunya. Nah, mengucapkan ah itu tidak pantas, ya, bagaimana dengan yang lebih dari itu. Nah, wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan anwa'ut tauhid wa fawaiduhu, yaitu jenis-jenis tauhid dan faidah-faidahnya. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya biidznillah taala, dan kita cukupkan lebih kurangnya. Saya mohon dimaafkan, barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita semua di jalan kebenaran di atas siratal mustaqim. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.